Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Alhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan ni'matnya amal-amal saleh sempurna. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk beragama Islam ini. Kalau seandainya bukan karena petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak akan pernah mendapatkan keindahan agama Islam. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Hidayah, Allah memberikan hidayah seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Allah memberikan hidayah kepada seseorang untuk berhenti dari maksiat. Allah memberikan hidayah kepada seseorang untuk berhenti menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala sang kakak cerita bahwa bahkan beliau bercerita bahwa ketika melihat sembahan yang terbuat dari sesuatu yang tidak pantas untuk disembah, maka saya akhirnya memilih hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk disembah. Tidak ada yang paling pantas untuk disembah kecuali Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang maha pencipta, yang maha pengatur, yang maha berkuasa. Begitulah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika telah Allah inginkan, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa menolaknya. Apabila seseorang dinyatakan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka bersyukurlah kepada siapa saja yang sampai detik ini diberikan hidayah kepada oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah ketika bapak ibunya seorang muslim-muslimah, kakek neneknya seorang muslim-muslimah, maka tidak sesulit saudara Michael Chandra untuk masuk dalam agama Islam. Mungkin beliau akan mendapati ujian-ujian di tengah keluarga. Akan tetapi niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan hamba-hambanya dizalimi. Wama rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabbmu tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Sungguh perjalanan hidayah yang sangat luar biasa. Senantiasa kita harus maknai dan besar di dalam hati kita. Nikmat, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba adalah seorang masuk ke dalam agama Islam, seorang beragama Islam, seorang keluar dari kegelapan menuju cahaya iman. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah penolong untuk orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman yang terang benderang. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga kita istiqamah di dalam iman. Semoga kita diberikan ketetapan iman sampai ajal menjemput kita. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kita, saya ingin memberitahukan beberapa hal tentang masuk dalam agama Islam. Seorang yang masuk dalam agama Islam tentunya tidak ada paksaan. Maka tadi saudara-saudara kita se-Islam sekarang, yang sekarang kita boleh ucapkan salam kepada beliau. Kita sayangi beliau sesama sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Kita cintai beliau sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Saudara kita se-Islam sekarang Michael Chandra, ketika beliau ingin masuk dalam agama Islam, harus ditanya apakah ada paksaan atau tidak, apakah memahami agama Islam atau tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Karena masuk dalam agama Islam murni benar-benar petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika seorang ingin masuk dalam agama Islam, maka dia harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an ke negeri Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahli alkitab fa awwalu ma tad'uuhum syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka sesungguhnya engkau wahai Mu'ad mendatangi orang-orang dari Ahlul Kitab di negeri Yaman. Maka yang pertama kali kamu ajak mereka adalah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dari hadis ini, maka setiap orang yang masuk dalam agama Islam, dia diwajibkan untuk mengucapkan syahadat. Syahadat dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan amalan-amalan zahir seperti salat, puasa, zakat, dan amalan-amalan lainnya. Kemudian sebagian ulama membolehkan untuk menambah ketika bersyahadat tersebut mengucapkan hal-hal yang membatalkan keyakinan-keyakinan mereka sebelum beragama Islam. Seperti misalkan kaum Nasrani yang masuk dalam agama Islam, dan kebetulan saudara Muhammad Hafi yang kakaknya dulunya beragama Buddha, kemudian juga Mikhail Chandra yang dulunya beragama Buddha, maka kemudian ingin masuk dalam agama Islam. Apabila seorang yang berkeyakinan selain agama Islam dan ingin masuk dalam agama Islam, diperbolehkan, ingat kata diperbolehkan, untuk menambahkan pada syahadatnya hal-hal yang membatalkan keyakinan-keyakinan mereka terdahulu. Seperti mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang ditiupkan ke dalam perutnya Maryam. Wa asyhadu annal jannata haqqun wa naru haqqun wa naru haqqun, dan aku bersaksi bahwasanya surga benar adanya, neraka benar adanya. Hal ini berdasarkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun diperbolehkan. Artinya kalau mencukupkan dengan dua kalimat syahadat, itu sudah yang paling sempurna untuk menggagalkan atau membatalkan keyakinan-keyakinan sebelumnya. Seperti saudara kita seiman sekarang, se-Islam, yaitu Mikhail Chandra, yang dulunya menyembah patung-patung, di antaranya Buddha Siddhartha Gautama, maka pada saat itu kita boleh untuk menghilangkan semua keyakinan-keyakinan yang berkenaan dengan itu. Dan itu sudah mencukupi dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena ketika orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka asyhadu, saya bersyahadat, la ilaha, tidak ada ilah apapun yang berhak diibadahi, illallah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah ketika seorang sudah masuk dalam agama Islam, maka sesama kaum muslim semestinya memberikan ucapan selamat, memberikan ucapan semoga berkah, dimudahkan oleh Allah, diberikan ketetapan hati, karena beliau termasuk orang yang mu'allafah qulubuhum, orang yang dikait hatinya, dieratkan hatinya agar tetap dalam agama Islam. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, boleh orang yang baru masuk dalam agama Islam diberikan zakat padanya, zakat wajib ataupun sedekah. Ini tujuannya adalah untuk menguatkan iman seseorang yang baru masuk dalam agama Islam tersebut. Kemudian hal yang keempat yang ingin saya sampaikan, yaitu bagi siapa yang baru masuk dalam agama Islam, tidak ada kewajiban untuk berganti nama selama nama tersebut bukan nama-nama yang buruk atau bukan nama-nama yang terlarang dalam agama Islam. Jadi nanti terserah kepada saudara Mikhail Chandra untuk mengganti nama atau tidak. Kalau kakaknya sebelumnya apa? Agustino Chandra, berubah menjadi Muhammad Hafi. Bagus, Muhammad Hafi. Kalau ingin mencontoh kakaknya berubah nama, tidak mengapa, nanti dicarikan nama dalam agama Islam. Kalau tidak ingin berubah, maka bukan merupakan sesuatu yang wajib kalau orang masuk dalam agama Islam merubah nama. Mungkin keren, Muslim Mikhail Chandra beragama Islam, ya tidak mengapa, karena semua berdasarkan dengan dalil, ya wajib tidaknya berubah nama berdasarkan dengan dalil. Ketika tidak ada dalil, banyak para sahabat yang mereka dahulunya bernama sebelum masuk dalam agama Islam dengan nama jahiliyah dan tidak dirubah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali nama-nama yang mungkin konotasinya menghina agama Islam ataupun terlarang dalam agama Islam ataupun mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini baru boleh diganti. Makanya tadi saya tidak mengatakan harus mengganti nama. Maka silahkan ganti nama ataupun tidak, itu terserah, nanti kita akan carikan. Kalau ingin ganti nama maka kita akan mencarikannya. Kalau tidak maka tetap saja pada nama yang asal. Kemudian permasalahan selanjutnya yang ingin saya sampaikan yaitu permasalahan berkhitan, bersunat. Mas Nanang mana? Pak Mukhlis mana? Tim dakwah. Kapan ada khitanan masal? Khitanan masal kapan? Sebelum Ramadan ada khitanan masal insyaallah taala. Maka saya punya cerita menarik. Ada seorang syekh berkunjung, cerita ini hakiki. Berkunjung ke Amerika. Kemudian ada yang masuk dalam agama Islam di sebuah Islamic Center yang ada di Amerika. Kemudian ada orang yang penuh semangat masuk berdakwah. Setelah si fulan yang tadi masuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah seperti yang kita saksikan tadi, maka seorang yang semangat tapi mungkin belum banyak ilmunya, dia mengatakan, let's go to hospital. Ayo, saudaraku muslim, sekarang kita pergi ke rumah sakit. Kata yang baru masuk Islam, what for? Untuk apa? Cutting. Dipotong. Apa yang dipotong? Itu yang dibawa dipotong. Dia mengira dipotong semuanya. Maka dia katakan, everyone embrace Islam like this. Apakah orang yang semua masuk dalam agama Islam harus seperti ini? Dipotong semua, kalian terpotong semua? Yes, everyone. Semua dari kita sudah dipotong. Maka kalau begitu saya enggak jadi masuk dalam agama Islam. Lalu dia mengatakan, yang semangat tadi dalam masuk dalam agama Islam, kalau seandainya kamu enggak jadi masuk dalam agama Islam berarti murtad. Orang murtad dipenggal lehernya. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Masuk Islam potong bawah, keluar Islam potong atas. Maka kewajiban bagi seorang muslim yang baru masuk dalam agama Islam memang berkhitan. Dan alhamdulillah, umur berapa Mas Mikael Chandra? Hah? 14, 15, mau 16. Sudah balik belum? Sudah mimpi belum? Belum. Belum mimpi. Tayo. Nanti masalah mimpi kita berduaan aja. Ya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Maka kewajiban seorang muslim terutama laki-laki diwajibkan untuk berkhitan. Tetapi apakah langsung malam ini juga saya harus? Enggak mesti. Ya, dilihat maslahat dan mudaratnya. Ya, dan berkhitan itu sunanul anbiya. Sunnahnya para nabi alaihi salatu wasalam dan menjaga kebersihan. Maka tidak ada kewajiban langsung untuk berkhitan, akan tetapi jika dilaksanakan dengan segera maka itu lebih utama. Kemudian hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah dianjurkan, tidak wajib, seorang yang baru masuk dalam agama Islam untuk mandi. Untuk apa? Mandi. Karena ada beberapa riwayat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dianjurkan untuk mandi. Itu pun tidak semua. Karena ketika penaklukan kota Makkah, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika telah masuk, jika datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, dan engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang-orang masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Pada saat itu tidak ada hadis yang menunjukkan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam semua dari penduduk kota Mekah yang berbondong-bondong masuk dalam agama Islam pada saat itu harus mandi. Tidak ada. Maka hanya dianjurkan saja. Ya, ini yang bisa sampaikan. Sekarang azan dulu sebelum kita masuk kepada kajian. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wasallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita membicarakan bab yang ke-16, yaitu bab yang disebutkan oleh penulis tentang penjelasan tentang malaikat dan kebesaran wujudnya. Kemudian kita sudah membaca pada pertemuan sebelumnya ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh penulis. Pada kesempatan kali ini kita membaca hadis selanjutnya yang disebutkan oleh penulis Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Penulis rahimahullahu taala berkata, wa 'anil Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di halaman ke-60, idza aradallahu an yuhya bil amri takallama bil wahyi akhadhatis samawati minhu rajfatan aw qala ra'datan shadidatan khaufan minallahi 'azza wa jalla. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل. النواس بن سمعان رضي الله عنه menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah subhanahu wa ta'ala hendak mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu tersebut dan langit-langit bergetar karena keras, karena takut kepada Allah. Lalu apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, fingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah Azza wa Jal. Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Dan ketika itu Allah firmankan kepadanya apa yang dia kehendaki dari wahyunya. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap dia melalui satu langit, malaikat penghuninya bertanya kepadanya, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kita, wahai Jibril? Jibril menjawab, dia firmankan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Jibril. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai yang telah diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Bapak ibu saudara saudari, kita ingin memahami hadis ini. Sebelum kita memahami, saya ingin menegaskan bab yang ke-16 ini, biar tidak lupa bahwa bab yang ke-16 ini menjelaskan tentang besarnya malaikat. agungnya malaikat. Tetapi walau sebesar itu, seagung itu, tidak pantas disembah, tidak pantas disamakan dengan Allah Azza wa Jal. Apalagi yang berkaitan dengan makhluk-makhluk di bawahnya, apalagi makhluk-makhluk mati ataupun yang sudah mati. Malaikat sebesar itu saja tidak pantas untuk disamakan dengan Allah Subhanahu wa Taala. Ini harus dipahami baik-baik poin yang ke-16 ini atau bab yang ke-16 ini. Kita sekarang ingin memahami apa yang disebutkan dalam hadis ini. Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan perintahnya, maksudnya memberikan sebuah wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, takallama bil wahyi, maka dia firmankan wahyu tersebut. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan perkataan tadi, maka dia firmankan wahyu tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara itu maksudnya adalah sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah. Jadi salah satu sifat Allah adalah Allah berbicara. Tetapi bukan berarti Allah selalu berbicara, enggak. Tetapi Allah berbicara sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan langit-langit bergetar dengan keras karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit-langit bergetar dengan keras. Maksudnya langit-langit yang ada pada di langit tersebut, para malaikat, ketika Allah berfirman, maka para malaikat pun mereka langsung tersungkur sujud karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sangat agung dan sangat dimuliakan oleh para malaikat. Lalu apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya bagaimana para malaikat bisa pingsan dan bagaimana mereka bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya jadi begini. Bagaimana mereka bisa pingsan kemudian bersimpuh sujud? Artinya kok ada hubungan, bagaimana itu? Pingsan kemudian bersimpuh sujud, padahal sudah pingsan, kok bisa bersimpuh sujud setelahnya? Maka jawabannya, para ikhwah sekalian, si bersimpuh sujud di sini sebelum pingsan. Bersimpuh sujud di sini sebelum pingsan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan pula bahwa pingsan dulu lalu sadar baru sujud. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi para malaikat ketika mendengar firman Allah, pingsan dulu baru sadar kemudian apa? Sujud. Dan itu kita bisa ambil makna tersebut sebagai makna yang terkuat, yaitu lihat hadis selanjutnya, maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril, malaikat pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril, disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Ali Ibnu Husain bahwa Jibril namanya itu juga mempunyai nama Abdullah. Nama lain dari Jibril adalah apa? Abdullah. Kemudian ada namanya malaikat Mikail, maka nama lainnya yaitu Ubaidullah. Kemudian malaikat namanya Israfil, namanya Abdurrahman, nama lainnya. Bahkan para ulama mengatakan kullu syai'in raji'un ila il fahuwa mu'abbadun lillah. Setiap sesuatu yang disebutkan akhirnya il, maka dia itu adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang saudara kita yang baru masuk dalam agama Islam, Mikail, Mikail. Maka ini nama, salah satu nama daripada malaikat Mikail yang berarti Ubaidullah. Kalau seandainya ingin diganti namanya dengan Ubaidullah, maka itu hak dari Mikail, Mikail ya. Ubaidullah Chandra, boleh, tidak mengapa. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kata-kata il di dalam bahasa Arab itu adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana? Perhatikan Jibril. Mikail, ada il belakangnya. Kemudian Israfil, lihat ada il, ya Israfil, il. Maka ini adalah nama-nama yang mu'abbad lillah, yang dihambakan kepada Allah. Jadi hamba Allah, seperti ini Abdullah, Ubaidullah, Abdurrahman. Ya, itu disebutkan di dalam kitab Ibnu Jarir At-Tabari dari riwayat Ali ibn Husain. Ya, Ali bin Husain. Taib, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Ini faedah. Ini menunjukkan keutamaan Jibril. Malaikat pertama kali yang mengangkat kepalanya setelah pingsan adalah Jibril. Ini menunjukkan keutamaan siapa? Jibril. Menunjukkan keutamaan Jibril. Dan ketika itu Allah firmankan kepadanya apa yang dia kehendaki dari wahyunya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan firman kepada Jibril, memberikan wahyu kepada Jibril apa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki untuk diberikan dari wahyu-wahyunya. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap dia melalui satu langit, maka malaikat penghuninya bertanya kepadanya. Ini menunjukkan bahwa setiap langit, kan ada langit 7 tingkatan. Langit pertama ada para malaikatnya, langit kedua ada para malaikatnya. Dan ini keyakinan seorang muslim. Setiap langit ada malaikat yang menghuninya. Itu keyakinan yang perlu digarisbawahi. Setiap langit ada malaikat yang menghuninya. Karena di sini disebutkan malaikat penghuninya bertanya kepadanya, yaitu kepada Jibril. Jadi setelah Allah berfirman kepada Jibril, maka Jibril melewati malaikat-malaikat di setiap langitnya. Maka setiap langit, setiap malaikat yang ada di langit-langit tersebut bertanya kepada Jibril, apakah yang telah dipermankan oleh Rabb kita? Wahai Jibril, maka Jibril alaihi salam menjawab, dia firmankan yang benar. Kita sudah bahas masalah ini, bahwa Jibril berkata Allah berfirman dengan firman yang benar, al-haq. Menunjukkan bahwa semua yang ada dalam Al-Quran itu benar adanya. Tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang bertentangan. Semuanya benar. Kemudian setelah itu, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Kita sudah bahas juga tentang sifat tinggi Allah. Tinggi Allah dibagi menjadi apa? Dua. Ada tinggi zat dan ada tinggi sifat. Tinggi zat artinya zat Allah memang berada di tempat yang tinggi, ya, dari seluruh makhluknya. Sedangkan tinggi sifat maksudnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kemuliaan, mempunyai kewibawaan, mempunyai kesombongan, mempunyai kejayaan di atas seluruh makhluknya, sifat yang tinggi. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lagi maha besar. Lagi maha besar. Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril. Artinya, setelah Jibril mengucapkan bahwa Allah berfirman dengan firman yang benar, wahwal aliyul kabir, dan Allah maha tinggi dan maha besar, maka semua malaikat mengikutinya. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maksudnya, sampai Jibril alaihi salam menyampaikan kepada para nabi wahyu-wahyu tersebut. Jadi maksud wahyu tersebut sesuai yang telah diperintahkan Allah kepadanya, maksudnya Jibril menyampaikannya kepada para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Itu makna hadis. Makna hadis ini hampir sama dengan hadis sebelumnya, yaitu para malaikat apabila mendapatkan wahyu dari Allah maka mereka pingsan saking beratnya wahyu tersebut. Nah, lihat ini perjuangan Rasulullah. Malaikat saja pingsan. Ya, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menahan wahyu tersebut padahal beliau adalah manusia yang jelas-jelas dari segi kekuatan tidak sama dengan malaikat. Malaikat saja pingsan. Kemudian setelah itu baru terbangun dan sujud. Ini pelajaran menarik bagi kita bahwa agungkanlah Al-Quran di dalam diri kita. Firman Allah yang mulia. Jadi saya heran kadang-kadang di negara ini ada penistaan-penistaan agama dibiarkan begitu saja. Al-Quran diinjak, Al-Quran dihina, itu dibiarkan. Makanya negaranya tidak akan pernah nyaman, tenteram. Karena simbol-simbol Islam dihancurkan, dihinakan. Ini pelajaran yang betul-betul harus kita pahami. Para malaikat mendapatkan wahyu Allah yang kita baca dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, itu mereka pingsan mendapatkannya. Mereka pingsan mendapatkannya, kemudian setelah bangun sadar mereka sujud karena wahyu tersebut. Maka agungkanlah Al-Quran dalam diri kita. Agungkan Al-Quran dalam diri kita. Dan cara mengagungkan Al-Quran, dibaca, dihafal, didengarkan lebih banyak dibandingkan yang lainnya selain Al-Quran. Kemudian dipahami, dipelajari, kemudian diamalkan. Bukan berarti mengagungkan Al-Quran hanya ditempatkan di tempat yang tinggi, berdebu sampai 10 senti, kemudian ketika jatuh baru diselamati 7 hari 7 malam. Bukan seperti itu mengagungkan Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang lemah. Makanya penulis di dalam bukunya tidak menyebutkan riwayat siapa. Tidak seperti riwayat hadis-hadis yang sebelumnya. Nah, maka dicatat yang meriwayatkan hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang meriwayatkannya yaitu Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Kemudian juga yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tetapi hadisnya lemah. Hadisnya di dalamnya seorang perawi yang bernama Al-Walid ibn Muslim. Beliau ini suka membolak-balik hadis, Al-Walid bin Muslim. Makanya hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Tetapi hadis ini memiliki penguat-penguat dalam artian ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan makna seperti hadis ini. Ya, yang menunjukkan makna seperti hadis ini. Taib. Setelah ini kita ingin membaca kandungan bab ini. Mohon waktunya ya, masih ada waktu. Setelah ini kita ingin membaca kandungan bab di halaman 61. Kandungan bab ke-16, tafsir ayat tersebut di atas. Ayat yang dimaksud adalah lihat halaman 58, yaitu surat Saba ayat 23. Tafsirannya apa? Tafsirannya, para malaikat apabila mereka mendapatkan wahyu dari Allah, maka mereka senantiasa didatangi rasa takut. Jika hilang rasa takut tersebut, baru mereka bangun sadar dan mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Apa yang diwahyukan oleh Rabb kalian? Nah, ini tafsir dari ayat yang dimaksud. Tafsir ayat tersebut di atas, yaitu maksudnya surat Saba ayat 23. Yang kedua, penulis rahimahullahu taala berkata, perhatikan ini perkara penting. Ayat ini, yaitu Saba 23, mengandung suatu argumentasi, maksud argumentasi alasan yang memperkuat kebatilan syirik. Maksudnya, khususnya yang berkaitan dengan orang-orang saleh. Dan ayat inilah yang dikatakan memutuskan akar-akar pohon syirik dari jantungnya. Ini terjemahan kurang tepat. Yang memutuskan urat-urat syirik dari jantungnya. Ya, dari jantungnya. Itu lebih tepat. Apa maksudnya bab kandungan kedua ini? Lihat surat Saba ayat 23 yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan para malaikat ketika mendapatkan wahyu dari Allah, mereka senantiasa mempunyai rasa takut. Mereka senantiasa mempunyai rasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mempunyai rasa takut kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Bapak Ibu saudara-saudari, para malaikat yang besarnya seperti itu saja takut kepada Allah. Yang agungnya seperti itu wujudnya, mereka saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada saat itu disebutkan oleh para ulama, ayat ini adalah pemutus akar-akar, bukan akar di sini, yaitu apa? Urat-urat syirik dari hati manusia. Kalau seandainya, ya, kalau seandainya para malaikat yang mereka itu begitu kuat, begitu agung, ya, mereka pingsan, mereka takut dengan keagungan Allah, bagaimana patung-patung yang disembah selain Allah? Bagaimana sembahan-sembahan yang disembah selain Allah, yang mereka itu wujudnya lebih kecil, lebih lemah dibandingkan malaikat? Ya, makanya para ulama, ayat ini surat Saba 23 adalah ayat pemutus urat-urat kesyirikan dari jantung manusia. Ya, kalau seandainya ada yang mensyirikkan Allah, sebutkan saja mana kuat, ya, patung dibandingkan malaikat. Mana kuat sapi dibandingkan malaikat. Mana kuat semua sembahan selain Allah dibandingkan malaikat. Malaikat yang begitu kuat, perkasa saja tidak bisa disamakan dengan Allah, bagaimana makhluk-makhluk yang di bawahnya? Ya, sekali lagi, maka ayat ini adalah taqta'u uruqa syajarati syirik minal qalb, memutus urat-urat kesyirikan dari hati. Dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwa seorang manusia kalau mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka niscaya dia tidak akan pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah, Anda tidak akan pernah berkenalan dengan dosa syirik. Kapan kita mulai goyah keimanan, maka agungkan Allah. Lihat keagungan Allah di alam semesta, yang mencipta langit dengan segala macam isinya, yang mencipta bumi petala tujuh dengan segala macam isinya, dan mencipta di antara keduanya dengan segala macam isinya. maka itu tidak akan pernah kita mengagungkan Allah Subhanahu, tidak akan pernah kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena seorang manusia jika mengetahui keagungan Allah yang mana langit bergetar, kemudian penduduk langit yaitu para malaikat tersungkur, pingsan, kemudian sujud apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bagaimana seseorang mau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Ya, dengan makhluknya. Disebutkan oleh para ulama bahwa orang-orang Arab dulu mereka mempunyai sembahan yang terbuat dari kurma. Jadi patung-patung, berhala-berhala yang terbuat dari kurma. Apabila salah seorang dari mereka lapar, dimakan nih. Dimakan Tuhannya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang-orang Arab dulu, kalau mereka singgah di sebuah tempat ingin bermalam, misalkan dalam sebuah perjalanan, mereka singgah di sebuah tempat ingin bermalam, maka mereka mencari 4 batu. 3 batu digunakan untuk tungku memasak. 1 batu yang paling bagus disembah sebagai sembahannya. Subhanallah. Ya. Itulah zulmatus syirk. Kezaliman dan kegelapan kesyirikan. Menghinakan Allah yang maha perkasa, maha kuasa, maha pencipta. Disamakan dengan makhluk, dengan batu. Yang mana malaikat sebesar itu, sekuat itu, apabila Allah berfirman, pingsan dan sujud. Pingsan, kemudian sadar nantinya, baru sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disamakan dengan makhluk, disembah. Jadi itu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Maka para ikhwah sekalian, sekali lagi surat Saba ayat 23 itu pemutus urat-urat kesyirikan dari hati. Ya. Kapan kita mulai goyah keimanan, maka agungkan Allah. Tidak ada yang mampu mengatur, berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang ketiga, yaitu penulis rahimahullahu taala berkata, tafsir firman Allah, mereka menjawab perkataan yang benar, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ini sudah kita bahas. Tafsiran bahwa para malaikat ketika Jibril ditanya tentang apa yang diwahyukan oleh Allah, maka Jibril menjawab, qala al-haq wa huwa al-aliyul kabir. Kemudian para malaikat pun ketika ditanya apa yang diwahyukan oleh Allah, mereka menjawab, qalul haq wa huwa al-aliyul kabir. Mereka menjawab perkataan yang benar. Maksudnya firman Allah Al-Qur'anul Karim tidak ada yang batil, semuanya benar. Tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya, semuanya benar. Wa huwal aliyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebab pertanyaan para malaikat tentang wahyu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya, maksudnya ini, maksud dari poin keempat ini adalah sebabnya karena saking takutnya para malaikat, saking resahnya para malaikat dari firman Allah. Mereka takut yang diwahyukan itu adalah siksa untuk mereka. Makanya mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang diwahyukan oleh Rabb kalian? Qaulul haq. Yang diwahyukan oleh Allah adalah kebenaran. Makanya itu sebab kenapa para malaikat bertanya tentang wahyu Allah. Saking takutnya mereka kepada Allah. Saking mengagungkannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka bertanya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang saya singgung tadi, agungkan Al-Qur'an di dalam hati kita. Dan wallahi bapak ibu saudara saudari, demi Allah tidak ada sesuatu yang bisa menyegarkan hati kita dibandingkan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai pencerah hati kami. Tidak ada yang lebih menenangkan hati dibandingkan Al-Qur'an. Silahkan dicoba. Masalah apapun, ambil wudu, baca Al-Qur'an. Niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Orang-orang yang sedang nunggu di tokonya, nunggu di kantornya, kalau seandainya diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an, maka silahkan baca Al-Qur'an. Orang-orang yang menunggu sesuatu yang ditunggu, maka silahkan dia isi dengan membaca Al-Qur'an. Agungkan Al-Qur'an di dalam hati kita. Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu berkata, "Lau 'alimtum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau seandainya kalian mengetahui kedudukan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan pernah puas dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, penulis mengatakan Jibril kemudian menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan dia firmankan yang benar. Ini juga sudah kita bahas tadi. Yang keenam, disebutkan bahwa malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Ini sudah kita baca tadi juga, bahwa ini menunjukkan apa? Kemuliaan Jibril alaihi salam. Kemuliaan Jibril dilihat dari sisi, nanti saya akan sebutkan apa faedahnya kita memahami kemuliaan Jibril. Salah satu yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Jibril dalam hadis tadi, yaitu Jibril pertama kali malaikat yang mengangkat kepalanya ketika sujud. Kemuliaan Jibril juga dilihat dari firman Allah dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruh." Pada malam qadar malaikat-malaikat turun dan ruh. Ruh di sini siapa? Jibril. Kenapa disendirikan Jibril daripada malaikat? Padahal kan beliau juga apa? Malaikat. Ini menunjukkan seperti yang disebutkan oleh para ulama, zikrul khas ba'dal 'am yadullu 'alal ikhtisas wal miza. Artinya penyebutan seseorang setelah menyebutkan umum, maka itu menunjukkan kepada kekhususan, keutamaan, kemuliaan. Para malaikat turun dan Jibril. Setelah diumumkan, disebutkan secara umum para malaikat, kemudian disebutkan secara khusus Jibril, menunjukkan bahwasanya Jibril mempunyai kedudukan yang tinggi. Nah, Ustaz, kalau kita memahami Jibril itu mempunyai kedudukan yang tinggi, apa manfaatnya? Maka jawabannya, manfaatnya adalah ketika orang-orang yang mendapatkan salam dari Jibril, maka itu berarti salam yang sangat luar biasa. Siapa makhluk-makhluk yang mendapatkan salam dari Jibril? Khadijah, kemudian Aisyah. Ini berarti menunjukkan keutamaan yang sangat besar, karena mendapatkan salam dari malaikat yang termulia, Jibril alaihi salam. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-7. Jibril memberikan jawaban tersebut kepada seluruh malaikat penghuni langit karena mereka bertanya kepadanya. Ini mafhum. Ya, ketika para malaikat bertanya kepada Jibril, apa yang diwahyukan oleh Allah? Maka Jibril menjawab, qalal haq, bahwa Allah berfirman dengan firman yang benar. Yang ke-8, seluruh malaikat penghuni langit jatuh pingsan tatkala mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya keagungan firman Allah. Dan ini juga yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Bayangkan firman Allah yang didengar oleh malaikat, yang malaikat itu besar, agung, mulia. Ketika mendengar firman Allah, tetap mereka jatuh pingsan, tersungkur, sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, langit pun bergetar keras karena firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Ini menunjukkan juga besarnya dan agungnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini mafhum semua, bisa kita pahami semua. Yang ke-10, Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu itu ke tujuan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maksudnya, Jibril lah malaikat penyampai wahyu kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang ke-11 disebutkan pula dalam hadis bahwa syaitan-syaitan menyadap berita wahyu tersebut. Ya, syaitan-syaitan menyadap berita wahyu tersebut. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sebutkan bagaimana para jin mereka saling bahu membahu. Ya, saling satu di apa? Di sebagian di atas sebagian yang lain untuk bisa mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk bisa mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, kok bisa para syaitan menyadap berita wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan para syaitan, jin-jin itu mempunyai kekuatan untuk mereka saling bertumpuk satu dengan yang lainnya sampai mereka bisa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah cara syaitan mengambil sebagian wahyu. Sehingga kadang-kadang tukang ramal, tukang santet, dukun, pelet, guna-guna, mereka itu ada ngomongannya benar. Karena itu berasal bisikan dari syaitan yang mengambil berita dari atas langit. Itu pun baru apa? Sebagian, tidak semua. Sebagian saja dan tidak semua. Kemudian yang ke-12, cara mereka sebagian naik di atas sebagian yang lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, bahwasanya mereka saling menaiki satu dengan yang lainnya sampai ke atas langit. Ya, ini sudah kita jelaskan juga. Kemudian yang ke-13, peruncuran syihab, meteor, untuk menembak jatuh syaitan-syaitan penyadap berita. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 18. Tidak disebutkan oleh penulis, illa man istaraqa sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Kecuali bagi siapa yang menyadap berita, maka diikuti oleh meteor yang nyata. Jadi adanya meteor bagi kita sebagai seorang muslim, keyakinannya adalah itu Allah sedang menembak para syaitan yang sedang menyadap berita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan seorang muslim. Dan ini berdasarkan surah Al-Hijr ayat berapa? Ayat 18. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14. Kadang kala setan penyadap berita itu terkena meteor sebelum sempat menyampaikan kalimat yang didengarnya. Kadang kala sebelum datang wahyu tersebut, sebelum sempat mendengar, ditembak dulu oleh meteor, akhirnya jatuh. Dan kadangkala sudah sempat menyampaikan ke telinga manusia yang menjadi abdinya sebelum terkena meteor. Kadang sebaliknya, sudah bisa menerima wahyu, menyadap berita wahyu, maka disampaikan ke bawah sampai kepada manusia, baru ditembak oleh meteor. Itu yang menyebabkan kadang-kadang sebagian kuhan, tukang ramal dengan segala macam bentuknya, mereka itu benar perkataannya sebagian, meskipun dustanya kebanyakan dari mereka adalah berdusta. Kemudian yang ke-15, ramalan tukang ramal ada kalanya benar, karena tadi mendapatkan berita dari apa? Dari langit. Ramalan tukang ramal dalam agama Islam, tukang ramal dibagi menjadi dua. Tukang ramal dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kahin. Yang pertama yaitu kahin. Kahin adalah yang mengaku mengetahui akan sesuatu yang akan datang. Kahin, sesuatu yang akan datang. Misalkan saya mau membangun rumah, maka kira-kira cocok enggak bulan sekian? Saya ingin buka toko, cocok enggak bulan sekian, tahun sekian? Mas Ovan ingin menikah, kira-kira cocok gak bulan sekian, tahun sekian? Itu yang menjawab adalah apa? Kahin. Yang menjawab apa? Kahin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah sering beriklan. Mudah-mudahan ada dapat jodoh Mas Ovan ini. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Kemudian jenis tukang ramal yang kedua yaitu arraf. Arraf adalah seseorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi. Yang telah terjadi, misalkan bertanya di mana barang saya hilang, mobil hilang, kemudian apa, motor hilang, perhiasan hilang, istri hilang. Istri hilang itu lari. Ya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak hilang. Yang memberitahukan ini maka disebut dengan arraf, tukang ramal. Baik memberitahukannya melalui tulisan-tulisan di apa? Garis-garis di tangan ataupun di zaman modern sekarang meramal melalui melukis di pasir. Di zaman sekarang yang lebih modern lagi mereka mengadopsi dari Eropa, yaitu meramal melalui ampas kopi yang disebut dengan taisografi, yaitu Anda buat kopi kemudian diminum, kemudian ampasnya tersebut pun dibuang. Apabila bekas ampas kopi tersebut menunjukkan misalkan 100 ribuan, wah ini pertanda baik. Ya, kalau menunjukkan tanduk ataupun sesuatu yang buruk maka pertanda buruk. Itu ramal. Dan jenis-jenis ramal itu dari mulai peradaban-peradaban dahulu sudah dimulai. Sudah ada. Cina kuno, Mesir kuno, India kuno, semua jenis ramal ada di peradaban-peradaban mereka. Karena itu termasuk daripada tipuan syaitan mengganggu manusia. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ramal termasuk ramal di zaman sekarang adalah orang-orang yang sengaja menonton acara di dalamnya didatangkan tukang ramal. Bahkan kadang-kadang tukang ramal dianggap sebagai sebuah prestasi, bisa meramal ataupun indera ketujuh, bukan keenam lagi, ketujuh. Maka ini sebenarnya adalah salah satu hal yang sangat menyedihkan di tengah-tengah kaum muslim, bahwa orang yang dimurkai oleh Allah didatangkan dan dianggap sebagai seorang yang berprestasi, ditanya. Maka sangat ironis sekali ya, kesyirikan dijadikan sebagai sebuah acara yang ditonton. Maka siapa yang sengaja menonton masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang percaya kepada kahin atau arraf, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikafiri oleh orang yang percaya kepada tukang ramal tersebut? Yang dikafiri adalah surah An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ini yang dikafiri oleh orang-orang yang percaya kepada tukang ramal. Ya, dan ingat, tukang ramal termasuk di dalamnya siapapun yang mengaku mengetahui akan hal gaib. Yang belum terjadi apapun yang sudah terjadi. Apapun statusnya di masyarakat. Mau ustadkah, kiai kah, tuan guru kah, ya, bukan ukuran. Selama ditanya tentang hal gaib dan dia jawab, oh, tukang ramal. Entah dia arraf atau kahin. Ya, entah dia arraf atau kahin. Jadi tidak ada dalam agama Islam disebut ya, wali kasyaf. Ya. Ada orang kemarin cerita. Umay, ustaz tuh pinanya sudah mengeluar kok. Mengeluar. Bahasanya mengeluar. Artinya terlihat sesuatu yang wah dari beliau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun statusnya di masyarakat, selama memberitahukan akan hal gaib, maka itu termasuk telah menyalahi surat An-Naml ayat 65. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kalau bagaimana kalau dengan firasat?" Farasatul mu'min, firasatnya orang beriman. Maka jawabannya, firasat itu biasanya didahului oleh sebab-sebab dan tanda-tanda. Dan hanya dimiliki oleh para alim ulama yang beramalkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti misalkan, Imam Malik mempunyai firasat terhadap Imam Syafi'i. Ketika beliau melihat tanda Imam Syafi'i cerdas, bisa menghafal kitab Muwatta dalam sekian malam, maka beliau mengatakan, "Inna fika lanuran, fala tutfi'uhu bil ma'asyah." Sesungguhnya di dalam dirimu itu ada cahaya, maka jangan engkau padamkan cahayamu dengan maksiat, wahai Syafi'i rahimahullah. Nah, ini firasatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala terhadap Imam Syafi'i. Dan itu bukan berarti mengaku mengetahui akan hal gaib, tidak. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah. Dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan." Allah yang Maha mengetahui akan hal gaib dan tidak akan memperlihatkan ilmu gaibnya kepada seorang pun. Ahadan di situ nakirah yang menunjukkan kepada keumuman, seorang pun tidak diperlihatkan. Illa man irtadha min rasul, kecuali yang Allah ridai dari seorang rasul. Maka jangan pernah percaya dengan ramalan-ramalan, dan termasuk mempercayai ramalan, percaya kepada bintang-bintang, ya, majalah-majalah yang ada bintang-bintang ramal, Leo, Sagittarius, ikan paus, kada hafal bang, ya, itu pokoknya tidak, jangan percaya. Siapa yang sengaja membeli, maka dia masuk ke dalam hadis Rasul, "Man ata kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah," riwayat Muslim. Barang siapa yang bertanya kepada kahin, itu tukang ramal, lalu dia bertanya kepada kahin tentang apapun, maka tidak diterima darinya salat 40 malam, yaitu 40 hari. Lihat kata-kata tidak diterima di sini, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bahwa tidak diterima di sini maksudnya adalah salatnya sah tapi tidak ada pahala, maka tidak boleh diqadha. Ya, bukan berarti boleh mengqadha. Oh, Ustaz, kalau begitu, kalau seandainya tidak diterima, saya qadha aja biar diterima. Enggak. Tidak diterima di sini salatnya sah, gugur kewajiban, tapi tidak ada pahalanya. Bagi siapa yang percaya kepada kahin, walau bertanya saja. Ya. Kemudian bukan berarti makna tidak diterima salatnya selama 40 hari, bukan berarti maksudnya adalah dia boleh enggak salat 40 hari. Nyaman benar. Bukan begitu. Tetapi maknanya pahala sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Nah, ini berat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah percaya kepada dukun, tukang ramal dengan segala macam jenisnya. Apapun statusnya di masyarakat. Kalau dahulu tukang ramal digambarkan di film-film, rambutnya kriwil, matanya picak satu, giginya ompong, kemudian di depannya itu ada kemenyan, kemudian fuah, maka itu gambaran dulu. Sekarang tukang ramal kadang-kadang pakaiannya necis, ya, pakai peci, pakai jubah, pakai surban, pakai tasbih, bahkan ada tukang ramal kadang-kadang bawa laptop. Tukang ramal, ya, jangan percaya di zaman sekarang dengan ramalan-ramalan. Ya, kenapa? Karena orang yang percaya dengan ramalan ini termasuk dari kekafiran kepada Allah. Kenapa demikian? Karena sudah menyamakan Allah dengan makhluk yang mengaku mengetahui akan hal gaib tersebut. Disamakan dengan Allah dalam perkara pengetahuan tentang hal gaib. Itulah benar-benar kesyirikan. Jadi jangan pernah percaya kepada tukang ramal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang ke-16, dengan kalimat yang didengarnya tersebut ia melakukan 100 macam kebohongan. Ya. Dengan kalimat yang didengarnya tersebut ia melakukan 100 macam kebohongan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kalimat yang didengar oleh syaitan kemudian disampaikan kepada makhluk-makhluk pengikutnya seperti tukang ramal, santet, guna-guna, pelet, dukun dan semisalnya, itu baru satu. Selainnya yang 100 itu adalah semuanya dusta. Ya. Dia benarnya cuma sekali saja. 100 itu semuanya dusta. Makanya orang yang percaya kepada tukang ramal itu bertentangan dengan akal sehat sebelum syariat. Ini yang disebutkan oleh Imam Nusaimin rahimahullah. Garis bawah itu baik-baik. Yang percaya kepada tukang ramal bertentangan dengan akal sehat sebelum syariat. Syariatnya jelas-jelas melarang dan juga bertentangan dengan akal sehat. Apa maksudnya? Kalau seandainya, ya, Bapak dipilihkan kepada sebuah pilihan. Ada orang memilih satu, ada orang memilih 100. Mana yang kita ikut? Hah? 100. Semestinya yang kita percaya yang jumlah berapa? 100. Yang satu ini mungkin kebetulan. Begitu loh. Paham? Dia bohongnya 100 kali, benarnya cuma sekali. Yang harus kita percaya sebenarnya yang mana secara logika kita? Hah? Bohongnya artinya dia ini pembohong, 100 kali bohong. Ya, sekali saja dia jujur. Makanya orang yang percaya kepada tukang ramal itu bertentangan dengan akal sehatnya, boleh kalau boleh ulun katakan kurang sehat akalnya. Itu loh. Ya. Makanya sering saya menyebutkan bertanya kepada orang pintar menurut orang bodoh. Ya, kenapa demikian? Karena dia itu berdusta 100 kali. Semestinya kita sebagai orang yang berakal sehat lebih percaya, oh ini tukang dusta, dibandingkan yang percaya yang satu. Paham maksud saya? Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa akibat mendengar, menyadap berita dari langit tersebut disampaikan ke bawah sampai kepada tukang ramal. Maka dia mendapatkan berita satu. Semua 100 itu semuanya bumbu-bumbu kebohongan. Ada orang yang percaya kepada tukang ramal. Dia percaya yang 100 ini. Dia yang percaya kepada yang satu ini dan meninggalkan 100 ini. Mana akalnya? Itu ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah percaya. Ya, sedikit-sedikit bertanya. Misalkan mau beli mobil second, minta nomor mesinnya. Nih, Ustaz, tolong Ustaz di Terawang. Cocok kah gasan ulun? Apa nang ni cocok? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang angka-angka itu ada semacam rumusan-rumusannya. Saya pernah berkenalan dengan kawan yang sudah mengenal dakwah salaf alhamdulillah. Dan dulunya beliau ahli membaca buku primbon. Subhanallah. Benar itu. Ya, ketika di dalam saya mendapati itu. Beliau asalnya dari Jogja. Ahli membaca buku primbon. Jadi angka 3, angka 10, 13 itu ada maksud-maksudnya tertentu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pahami baik-baik tadi, orang yang percaya kepada tukang ramal itu berarti dia sudah tidak sehat akalnya sebelum tidak sesuai dengan syariatnya. Ya. Kemudian para ikhwah, dan kalau kita nonton televisi ada berita itu, ada orang didatangkan sebagai tukang ramal, maka pindah. Ditakutkan sholat Anda tidak terima. Ditakutkan keluar kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang ke-17. Kebohongan yang tidak dapat dipercaya kecuali karena kalimat yang diterimanya dari langit melalui syaitan penyadap berita. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sama seperti yang saya jelaskan tadi, yang meramal itu tukang dusta. Sebenarnya peramal itu tukang dusta. Kenapa? Karena benarnya satu, seratusnya bohong semua, tukang dusta. Nah, sama seperti firman Allah misalkan, sama ya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 219 tentang judi dan khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah di dalam keduanya terdapat dosa besar dan manfaat-manfaat bagi manusia. Dosanya berdua ini, dosa dua ini lebih besar dibandingkan manfaatnya. Orang berakal milih mana? Saya ulangi. Keburukan dari khamr dan judi itu lebih besar dibandingkan manfaatnya. Kata-kata lebih besar. Orang berakal milih mana? Hah? Milih menjauhi apa? Khamr dan judi. Kenapa? Karena manfaatnya sedikit manfaatnya lebih sedikit dibandingkan mudaratnya. Itu orang berakal. Makanya di sini disamakan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang percaya kepada tukang ramal itu persis seperti orang yang minum khamr dengan berjudi. Seakan-akan dia lebih mempercayai bahwa khamr dan judi itu lebih banyak manfaatnya. Lihat, tukang ramal itu memiliki satu kebaikan, satu kejujuran. Dia berdusta 100, masa kita percaya kepada satu dibandingkan 100? Nah, makanya beliau mengatakan bahwasanya hadza sahih wa laysa sifatun 'amah li 'ammatil muslimin bal li ahli al-jahl was-safah. Artinya orang-orang yang menerima tentang ramal itu hanya orang-orang yang bodoh dan dungu. Percaya kepada yang satu, meninggalkan yang 100, dusta semua. Itu hanya orang-orang dungu yang percaya seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-18, manusia mempunyai kecenderungan untuk menerima sesuatu yang batil, sebagaimana mereka bisa bersandar hanya kepada satu kebenaran saja yang diucapkan tukang ramal, tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan 100 kebohongan yang sampaikannya. Ya, ini seperti yang sudah kita sebutkan dari tadi. Yang ke-19, satu kalimat kebenaran tersebut beredar luas dari mulut ke mulut dan diingatnya, lalu dijadikan sebagai bukti bahwa apa yang dikatakan tukang ramal adalah benar. Nah, ini kekeliruan. Satu kebenaran dijadikan, ya, si fulan tuh bisa menyembuhkan, si fulan, padahal cuma satu aja. Seperti kejadian yang dulu, katanya mendapatkan batu dari langit. Itu ceritanya antum tahu bahwa ada orang sakit kepala, kemudian dimasuki batu di situ, itu pun nyoba-nyoba, sembuh. Itu dijadikan sebagai sebuah standar. Kemudian ratusan ribu orang yang ngantri, bahkan mau dijadikan tandon di situ untuk diletakkan batu agar tidak mengganggu kestabilitasan nasional. Ya, itu tidak ada yang sembuh setelahnya, bahkan tambah penyakitnya. Itu nggak dipercayai. yang ini yang sembuh dan tiba-tiba, dan itu pun tidak sengaja itu sembuh dijadikan sebagai sebuah standar. Itulah al-jahlu was-sabah, kebodohan dan kedunguan, kesyirikan. Makanya saya katakan, orang yang percaya kepada tukang ramal, dia ya lebih tidak berakal, ya dia tidak berakal, di samping tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-20, menetapkan kebenaran sifat-sifat Allah sebagaimana yang terkandung dalam ayat dan hadis di atas, berbeda dengan pemahaman Asy'ariyah yang mengingkarinya. Apa maksud sifat Allah yang dimaksud di sini? Yaitu sifat kalam. Allah itu berbicara dengan huruf dan suara. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun pemahaman Asy'ariyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya berbicara kepada Jibril, dan Jibril menyampaikan ibarat dari firman Allah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu hanya ibarat firman Allah, bukan firman Allah yang asli. Itu pemahaman Asy'ariyah. Ya, ibarat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Afwan. Mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kalam itu ada pada zatnya, seperti sifat hidup, sifat ilmu, zatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbicara dengan kehendaknya. Itu pendapat orang-orang Asy'ariyah. Ya, itu pendapat orang-orang Asy'ariyah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan yang kita dengar dari firman Allah itu adalah ibarat dari firman Allah, bukan firman Allah. Dan mereka mengucapkan bahwa kalamullah itu adalah makhluk. Dan ini tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Yang saya bacakan perkataan Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wal asyairatu qalu, orang Asy'ariyah mengatakan, al-kalam lazimun lidzati kaluzumil hayah wal ilm. Artinya sifat kalam itu senantiasa ada pada zatnya Allah, seperti adanya kehidupan pada Allah, adanya ilmu pada Allah. Tetapi Allah tidak berbicara dengan kehendaknya. Jadi Allah enggak bicara. Wa hadha alladhi yusma' ibaratun an kalamillah wa laysa kalamullah. Yang kita dengar dari firman Allah itu adalah ibarat dari firman Allah, bukan firman Allah. Bal huwa makhluk. Kata mereka bahwasanya kalamullah adalah makhluk. Jadi hakikatnya orang-orang Asy'ariyah tidak menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-21, bergetarnya langit dan pingsannya para malaikat adalah karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke-22, para malaikat pun bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua menunjukkan bahwa para malaikat yang agung, yang kuat, yang besar wujudnya, tidak pantas disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pantas disyirikkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana makhluk-makhluk yang ada di bawah malaikat kedudukannya, kekuatannya, apalagi orang mati disamakan dengan Allah, ya, diagungkan lebih dibandingkan orang-orang yang masih hidup, dimintai sebagaimana seseorang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk daripada kesyirikan dan menyamakan selain Allah dengan makhluk-makhluknya. Maka seperti yang kita sebutkan tadi, bab ini membantah semua urat-urat kesyirikan yang sampai ke jantung. Malaikat yang sebesar itu saja tidak bisa disamakan dengan Allah, apalagi makhluk-makhluk selain para malaikat. Ini yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin bertanya sekitar 5 sampai 10 menit silakan. Kasih mic, Mas. Barakallahu fiik, Ustaz. Bagaimana dengan surat An-Najm, Ustaz, tentang Nabi Musa di firman Allah yang isnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Jadi kan malaikat kan pingsan dengar firman Allah. Bagaimana dengan tafsir Quran surat An-Najm tersebut? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para nabinya dengan firman yang langsung. Maka jawabannya, ini salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Musa, bahwasanya beliau bisa berfirman kepada bisa mendapatkan firman langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebut dengan kalimullah. Ya, para Nabi Musa disebut dengan kalimullah, makhluk dari manusia yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berbicara langsung dari Allah. Dan itu kekhususan yang dimiliki oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wallahu alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Sahihkah hadis tentang Jibril menangis saat Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak dicabut nyawanya oleh malaikat maut? Mohon jelaskan atau ceritakan tentang hadis sahih tentang rasa cinta antara keduanya, semoga bisa menambah kecintaan kita terhadap mereka. Saya tidak tahu. Enggak tahu hadisnya. Menonton sulap apakah termasuk menonton ramalan dan termasuk ke dalam hukum mendatangi peramal? Sulap itu bukanlah dia saya ulangi. Sulap adalah salah satu jenis dari jenis sihir. Jika dilihat dari sisi etimologi, karena sihir secara etimologi artinya adalah tipuan, kemudian trik, licik, kelembutan, kemudian penikungan, artinya penipuan dengan menikung, itu adalah sihir secara bahasa. Nah, sulap termasuk di dalamnya, membuat ketangkasan, kemudian kelicikan tangan dan semisalnya. Maka dia dari sisi bahasa dia disebut sihir. Tetapi apakah hukumnya sama dengan sihir-sihir yang ada? Maka tidak. Ya, tidak. Dan hukum menontonnya pun tidak sama dengan menonton ramalan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Artinya, termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Wallahu alam. Masih banyak yang lain yang bermanfaat yang patut kita tonton dibandingkan menonton sulap. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Afik barakallahu. Melihat yang dua ini mualaf, ana terpikir mereka kan biasa menyembah Tuhan yang mereka lihat. Sekarang mereka menyembah Tuhan yang gaib. Bagaimana nasihat antum untuk kita ambil faedah juga dalam hal ini? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itulah hidayah Allah yang Allah berikan kepada manusia. Tatkala Allah penuhi hati seseorang dengan hidayah, maka ketika Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, dengan kasat mata kita, akan tetapi kita meyakininya dengan seyakin-yakinnya dengan hati. Dengan keyakinan tersebut akhirnya terpancar pada seluruh anggota tubuh kita. Kita mengimani perintah-perintahnya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan hanya karenanya. Maka ini adalah sebuah petunjuk hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Jadi manusia tatkala beriman kepada Allah, dia beriman kepada hal yang gaib. Tetapi hal gaib tersebut perkasa. Hal gaib tersebut pencipta. Hal gaib tersebut pengatur. yang lebih berkuasa dibandingkan seluruh sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka saya hanya bisa menanggapi itu adalah petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidayah tersebut diserap oleh hati seseorang, maka dia akhirnya meyakini hal gaib dibandingkan kasat matanya. Maka semesti itu pula kita sebagai seorang muslim, ketika kita berhadapan dengan perintah-perintah Allah, kita lebih percaya dengan hati kita dibandingkan kasat mata kita. Seperti misalkan dalam perkara sedekah, seseorang ketika menjalankan hartanya di jalan Allah, yang mengimani dengan kasat matanya, maka dia percaya bahwa hartanya berkurang. Makanya dia berat. Saya sering menyebutkan ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan harta itu cenderung sulit dan berat dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena beberapa sebab. Di antaranya kecintaan manusia yang sangat kuat terhadap harta. Yang kedua, keimanan manusia yang hanya terbatas pada kasat mata, tidak beriman dengan hatinya. Saya bersedekah 50 ribu dari uang 100, berarti uang saya 50 ribu habis, sedangkan yang 100 tidak ada lagi, sisanya cuma 50 ribu. Itu beriman dengan kasat mata. Adapun yang beriman dengan hati, maka 50 ribu tersebut akan dilipatkan menjadi kali 700. Dan Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipatkan selipat-lipatnya lagi bagi siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Itu yang beriman dengan hati. Yang beriman dengan hati bedanya dengan yang beriman dengan kasat mata. Ketika dia menghadapi sebuah masalah, sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia berpikir senantiasa tidak ada jalan keluar. Yang akhirnya timbul, Allah tidak adil, Allah sering menyengsarakan saya, Allah tidak bijaksana. Na'udzubillah dari perkataan-perkataan ini. Tetapi ketika dia beriman dengan hatinya yang dipenuhi dengan hidayah dari Allah, maka dia mempercayai Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang lain, nah. Jazakallahu khair atas kesempatan yang diberikan. Barakallahu fikum, barakallahu. Barakallahu, jazakallahu khair. Tadi malaikat yang terbesar, yang lalu juga materi yang lalu, malaikat yang paling besar dari seluruh makhluk-makhluk Allah. Yang kami tanyakan, apa dibandingkan makhluk bernyawa atau semua makhluk Allah, Ustaz? Semua makhluk Allah. Jadi misalnya bumi, arsy itu yang dimaksud, Ustaz? Iya. Jadi malaikat yang paling besar. Iya. Kemudian yang kedua, tadi surat surah Al-Qadar yang Ustaz sebutkan, tanazzalul malaikatu warfiya bizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Qadar, misalnya kita mendapati malam Qadar, Anda pernah mendengar katanya ibadah kita sampai tahun, atau kita akan mendapatkan nasib yang baik. Misalnya dalam segi ibadah akan lebih baik sampai tahun yang akan datang. Jadi semacam takdir apa, Ustaz? Apa benar itu, Ustaz? Ya. Bagus pertanyaan yang pertama, yaitu tentang bahwa adakah makhluk yang lebih besar daripada malaikat. Maka jawabannya tidak ada. Kalau kita perhatikan hamalatul arsy, malaikat pembawa arsy, dari syahmati udhunihi ila atiqihi, dari daun telinganya sampai ke pundaknya saja, itu 70 ribu perjalanan burung, khafiqatut thair, perjalanan burung. Ya, dari pundaknya bagaimana sebesarnya itu. Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia dan paling besar, satu dari sayapnya itu menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Jadi tidak ada yang lebih besar makhluk-makhluk Allah dibandingkan para malaikat. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, yaitu apabila turun takdir Allah di malam Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Fi dalam ayat yang lain Allah berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam qadar ditetapkan setiap takdir-takdir yang bijaksana. Taib. Ini menunjukkan bahwa takdir-takdir Allah ditetapkan pada Lailatul Qadar. Apa maksudnya? Kalau kita berbicara masalah takdir, takdir manusia itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, takdir sepanjang umur. Takdir manusia sepanjang umur, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, takdir manusia per tahun, sebagaimana yang Allah tentukan di malam qadar. Yang ketiga, takdir manusia per hari. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari dalam surah Ar-Rahman, setiap hari dia di dalam sebuah takdir. Yang keempat, takdir manusia yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, kalau kita pahami empat perkara takdir ini, maka kita akan mudah memahami perkara hadis-hadis yang menunjukkan tentang perubahan takdir. Seperti misalkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Nah, takdir yang dirubah oleh doa ini adalah apa? Takdir-takdir selain dalam kitab Lauhul Mahfuz. Baik itu takdir yang ada per hari, kemudian ada per tahun, kemudian ada per umur hidup. Takdir-takdir yang dirubah oleh doa. Seperti misalkan Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu an yubsatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka dia sambunglah hubungan kekerabatan. Maka kalau dia menyambung hubungan kekerabatan, apakah dipanjangkan umurnya berarti berubah takdirnya? Maka jawabannya, yang ada dalam Lauhul Mahfuz tidak berubah. Tetapi yang ada adalah dalam catatan-catatan malaikat. Seperti takdir per tahun, takdir per hari. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya. Dan para malaikat sendiri tidak mengetahui akhir dari manusia tersebut. Karena semua ilmu Lauhul Mahfuz hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Itu wallahu alam. Itu makna dari perubahan-perubahan takdir. Ya. Itu makna yang pertama dari perubahan takdir, bahwa yang berubah itu adalah takdir-takdir yang per tahun, per hari, ataupun takdir-takdir dalam seumur hidup. Itu yang berubah. Dan itu takdir yang ada dalam catatan para malaikat. Adapun takdir yang ada dalam Lauhul Mahfuz maka tidak pernah berubah. Ya. Takdir yang ada dalam Lauhul Mahfuz tidak pernah berubah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah berfirman, Allah menghapus takdir dan menetapkannya dengan sekehendak Allah, dan di sisi Allah ada kitab Lauhul Mahfuz yang tidak bisa berubah takdirnya. Karena para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Lauhul Mahfuz, apakah itu masih ditulis ataukah sudah selesai penulisannya? Kering penanya, kering lembarannya, penanya sudah diangkat. Kata Rasulullah SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhub. Diangkat penanya sudah, tidak ada lagi penulisan. Dan lembarannya sudah kering. Semuanya sudah tertakdirkan. Si fulan masuk surga, si fulan neraka, si fulan surga dulu, si fulan neraka dulu baru surga, dan semisalnya. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.